Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi isanin ila yuminin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, anugerah yang Allah berikan kepada kita yang selalu ada di setiap derap langkah kita dan detakan jantung kita. Dan nikmat terindah itu adalah nikmat ilmu, hadirin. Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang merubah kehidupan kita. Dan belajar itu sejatinya adalah kelezatan dan lebih lezat daripada berbagai macam kelezatan dunia bagi para pencinta, orang-orang yang benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada impian bagi para pencinta kecuali bersama yang dia cintai. Dan apabila kita benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan selalu ingin bersama firman-firman Allah. Sebagaimana kalau kita mencintai Rasulullah SAW, maka kita ingin berusaha bersama sabda-sabdanya dan sunnah-sunnahnya. Kita ingin bersama buku-buku yang berisi hadis-hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu para ulama, hadirin, itu momen terbaik dalam hidup mereka diantaranya adalah ketika bersama sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Qadhi Al-Jurjani, hadirin. Al-Qadhi Al-Jurjani Abu Al-Hasan Ali bin Abdul Aziz beliau itu pernah mengatakan, ma tata'antu ladzat al-aishi hatta sirtu libayti wal kitabi jalisa. Aku tidak merasakan kelezatan hidup. Aku enggak merasakan kelezatan hidup sampai aku tiba di rumah, lalu aku duduk bersama sebuah kitab. Lalu aku nikmatin kitab tersebut. Jadi bukan sama yang lain, pulang lalu duduk manis bersama kitab atau bersama buku, lalu menikmati suguhan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab tersebut, lalu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab tersebut. Nah, ini yang seringkali kita yang harus dievaluasi ya. Budaya baca itu atau budaya buku itu masih perlu ditingkatkan di kultur kita. Jadi budaya bersama kitab itu atau budaya bersama buku itu masih menjadi PR. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Padahal kita punya kemampuan baca tuh kuat loh. Kalau baca di layar depan kita sosial media kan bisa berjam-jam. Tapi kualitas baca gitu loh. Apalagi kalau yang isinya Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW, nah ini yang jadi PR. dulu para ulama itu kelezatan hidupnya tuh di situ. Sampai beliau mengatakan itu mata ta'am tu ladzat al-aishi hatta sirtu lil baiti wal kitabi jalisa. Aku tidak merasakan kelezatan hidup sampai aku tiba di rumah dan aku duduk bersama kitab. Gitu. Jadi kebersamaan sama bersama kitab-kitab para ulama gitu ya. Itu sebuah kelezatan hidup. Ya kayak kita ini. Kita ini Allah kasih taufik bisa bersama salah satu kitab terbaik Riyadhus Shalihin. Nah, itu tuh harusnya kalau kita benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya ya, enggak ada alasan untuk tidak semangat. Enggak ada alasan untuk tidak berupaya melahap dan membahas satu demi satu. Sebenarnya enggak ada alasan untuk tidak memperjuangkan agar selesai kitab ini. Walaupun butuh waktu. Dan kan kita enggak buru-buru juga satu ayat, satu ayat, satu hadis, satu hadis. Karena sekali lagi itu kelezatan. Tapi kok aku suka ngantuk ya Ustaz? Belum dapat tuh kelezatannya, masih perjuangan. Hadirin, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, secara makna ya, kelezatan ilmu itu maqam yang sangat tinggi. Itu hal yang sangat mewah. Maka Allah enggak berikan kepada setiap orang. Allah hanya berikan kepada orang-orang yang sudah membuktikan kejujurannya. Membuktikan kesungguhannya. Jadi memang harus lewat fase yang capek, letih gitu loh. Tapi kalau kita jujur lalu kita berjuang, insya Allah Allah kasih. Nah, para ulama udah ngalamin fase itu, hadirin. Para ulama kita sudah mengalami fase itu. Kan kita juga kalau mau kasih hal yang mewah, kita gak langsung ngasih orang. Kita lihat dulu, ini orang jujur gak sama kita? Memang tulus gak berteman sama kita? Kalau hal-hal yang ringan mungkin kita langsung kasih di pertemuan pertama. Gitu. Tapi kalau hal-hal yang mewah enggak. Gitu. Itu harus dilihat dulu. Oh baru, oh ini orang jujur nih. Tulus, ah kita kasih. Nah, apalagi ilmu, hadirin. Makanya itu yang perlu kita camkan. Dan kalau udah sampai titik itu tuh indah banget. Dan kita gak akan sibuk ngurusin orang yang gak penting, yang gak bermanfaat, bahkan cenderung haram. Itu hal yang penting. Kata beliau, laisa syai'un 'indi a'azza min al-'ilm fama abtagi siwahu anisa. Enggak ada yang lebih mulia daripada ilmu bagiku. Maka aku enggak mencari teman dekat selain dia, atau enggak mencari teman duduk selain dia. Jadi bagiku tuh teman duduk yang terbaik itu ilmu. Itu teman duduk yang paling oke. Teman duduk yang paling oke itu adalah ilmu. Duduk, ngaji, baca, dan seterusnya. Itu yang perlu kita tanamkan, hadirin. Allahu ta'ala alam bisawab. Oleh karena itu, marilah bersyukur kepada Allah. Yang Allah telah baik banget sama kita. Mungkin dalam kondisi saat ini Allah gak kasih kita banyak uang, tapi Allah kasih kita hidayah, dan itu jauh lebih mahal, jauh lebih mahal. Tapi PR kita bersyukur apa enggak nih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang jadi tanda tanya. Maka marilah kita syukuri dan minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Lalu jaga syahadatain kita. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab baru. Kita baru bahas dua ayat bab memuliakan kehormatan umat Islam, menjelaskan hak-haknya, khawatir terhadap mereka dan menyayangi mereka. Hadirin Allah muliakan, ayat yang ketiga adalah surat Al-Hijr ayat 88. Potongan ayat Al-Imam Nawawi membawakan waqala ta'ala, dan Allah berfirman wakhfidh janahaka lil mu'minin. Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan Allah berfirman yang artinya wakhfidh janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman. Rendahkanlah hatimu di tengah-tengah orang-orang yang beriman, ketika berhadapan dengan orang-orang yang beriman. Hadirin Allah muliakan, ini penggalan ayat. Mari kita baca dari awal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La tamudanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfidh janahaka lil mu'minin." Janganlah sekali-kali engkau menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan-kenikmatan hidup yang kami berikan kepada orang-orang kaya di antara mereka yang kufur kepada Allah, yang kafir kepada Allah. Dan janganlah engkau bersedih terhadap mereka. Dan rendah hatilah kepada orang-orang yang beriman. Ini ayat Masya Allah nih hadirin. Hadirin Allah muliakan, Allah mengatakan dalam ayat ini, janganlah engkau berharap atau janganlah engkau memandang dengan decak kagum dan berharap ketika melihat kekayaan dan harta orang-orang yang gak beriman. Makanya dalam tafsir At-Tabari dijelaskan, لا تتمنين يا محمد ما جعلنا من زينة هذه الدنيا متاعا للأغنياء من قومك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. Janganlah engkau berharap apa yang kami berikan kepada orang-orang yang enggak beriman dari kaummu, dari kaum engkau, berupa perhiasan-perhiasan dunia kepada orang-orang kaya di antara mereka. Jangan kagum. Fa inna min waraihim 'adzaban ghalidha. Karena di balik kekayaan mereka itu ada azab yang sangat pedih. Ada azab yang sangat pedih. Ada azab yang sangat berat. Wala tahzan 'ala ma muti'u bihi fa'ajjala lahum. Dan kamu tuh jangan sedih dengan apa yang dikasih Allah sama mereka. Fa innalaka fil akhirah ma huwa khairun minhu. Karena yang Allah akan kasih di akhirat itu jauh lebih baik dan lebih besar daripada itu. Itu di akhirat. Di dunia, ma'alladhi qad ajjalna laka fid dunya minal karamati bi'ta'ina sab'il mathani wal Qur'anil 'adzim. Di dunia Allah sudah segerakan kebaikan dan karomah yang sangat besar, itu kami kasih Al-Quranul Karim, kami kasih surat Al-Fatihah dan Al-Quranul Karim. Hadirin Allah muliakan, makanya kalau kita buka keterangan Al-Imam Ibnu Katsir, kata beliau, istagni bima ataqallahu minal Qur'anil 'adzim amma hum fihi minal mata'i waz-zahratil faniyah. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, cukupkan dirimu, lihat itu, cukupkan dirimu dengan Al-Qur'an yang Allah berikan kepada engkau dari berharap apa yang mereka miliki, dari kesenangan dan bunga-bunga dunia yang fana itu. Itu hadirin. Jadi cukupkan. Engkau punya yang lebih bagus gitu loh. Engkau punya hal yang jauh lebih baik. Engkau punya yang lebih mewah dari mereka. Apa yang lebih mewah? Al-Quran. Al-Quran. Tapi kalau misalnya ahli Qurannya kaya gimana Ustaz? Seperti Abu Bakar, Uthman, gak masalah. Tapi yang membuat kita berdecak kagum bukan kekayaannya, sebatas kekayaan. Yang membuat kita berdecak kagum adalah iman mereka. Dan bagaimana iman mereka membuat mereka menggunakan harta mereka di jalan Allah. Itu yang dinamakan Nabi SAW apa? Gibtah. Iri tapi tidak ada keinginan merampas dari mereka dan membuat mereka kehilangan itu semua. Iri pengen, aku pengen banget kayak dia ya, gitu. Dan aku senang banget sama dia, aku salut banget dan aku ingin kayak dia. Udah titik. Kalau hasad apa? Kalau hasad tuh pengen itu nikmat lenyap dari dia. Itu hasad. Kali ini enggak. Ini giptoh. Boleh. Keinginan seperti prestasi saudara kita dalam masalah akhirat. Bisa dari kategori ilmu, bisa dari kategori harta. Aku pengen kayak dia tuh bisa nyumbang sana, nyumbang sini. Itu poinnya. Kalau cuman untuk beli A, beli sesuatu barang, beli itu, enggak. Orang punya mobil bagus, enggak boleh kita itu. Ini ayatnya, la tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bi azwajin minhum wa la tahzan 'alaihim. Jangan sampai engkau melihat atau engkau memandang mereka dengan decak kagum gitu loh, terhadap harta yang Allah kasih ke mereka. Dan jangan sedih gitu loh. Aduh, nasib gue nih sengsara amat, gue di PHK, katanya hijrah itu akan sukses, tapi kenapa gue jatuh miskin kayak begini. Nah, ini salah paham hadirin. Dan jangan sedih, teman gue tuh pada punya rumah, gue belum punya. Biasa aja. Udah pada punya mobil, aku belum punya. Enggak. Bahkan kata Allah, istagni bima ataqallahu minal Qur'anil azim. Cukupkan dirimu dengan apa yang Allah kasih dari Al-Qur'anul Karim. Karena itu lebih baik dan lebih mewah. Gitu. Lebih baik dan lebih mewah. Ustaz, apakah ini membuat kita malas-malesan untuk mendapatkan harta? Enggak juga. Nabi SAW bersabda, ni'mal malu salih lil mar'i salih. Sebaik-baik harta yang baik, yang halal, itu di tangan orang yang soleh. Itu sebaik-baik harta di tangan orang yang soleh. Jadi kalau bisa orang soleh, atau di antara orang soleh itu ada yang punya banyak uang, biar manfaat. Karena kalau di tangan orang fasik, habis tuh uang, gak manfaat. Biar produktif. Gitu loh. Asal halal dan kita gunakan di jalan Allah. Dan kalau kita udah berusaha, ternyata Allah kasih rezeki yang sedikit, gak ada masalah. Gak usah hasad, gak usah sedih, gak usah terlalu kagum-kagum, biasa aja. Dan kita fokus sama Al-Quranul Karim dan bagaimana mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kan seringkali yang membuat kita lalai gitu. Jangankan mengamalkan, seringkali kita baca gak bisa. Baca gak bisa. Tapi pengen A, pengen B, pengen C. Baca dulu, mas. Kita gak akan dapat ketenangan hidup kalau jauh dari Al-Quran. Kalau gak bisa baca, padahal kesempatan itu terbuka selebar-lebarnya dari kita kecil sampai hari ini. Kecuali kalau gak ada sarana ya. Itu fakta. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Ini sarana ada, pintu Allah buka dari kita kecil sampai usia kita mungkin 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Lalu kita gak bisa baca, alih-alih memahami dan mengamalkan. Berarti kan ada masalah dengan hubungan kita bersama Al-Quran. Dan di waktu sama ambisi dunia itu pengen A, pengen B, pengen C, ngeliat orang dulu kita sedih. Ini akan jadi masalah dan akan sedih beneran. Karena kunci agar gak sedih, ini kan ya, kunci agar kita gak terbawa pada persaingan duniawi, agar kita gak sibuk dengan berkompetisi duniawi, agar kita gak terbius gitu. Orang punya barang ini, gue harus punya barang ini. Orang punya ini, ah, gue harus punya ini. Itu tuh obatnya, itu resepnya, itu Al-Quran hadirin. Ini yang dijelaskan Al-Imam At-Tabari, dijelaskan Imam Ibnu Katsir. Dan iman bagaimana di akhirat kita akan dapat jauh lebih banyak. Kita. Makanya kalau kita gak dekat sama Al-Quran, waduh, kebawa kita jamaah. Yang gak kebawa itu kalau kita jadi ahli Al-Quran. Nah, gimana jadi ahli Al-Quran? Ya kita baca tuh Al-Quran, kita pahami, kita pelajari, kita tadabburi, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, lalu kita sibuk mendakwahkannya. Itu kalau hidup kita sibuk dengan itu, mendakwahkannya dalam skop yang jauh lebih besar ya, jauh lebih luas, itu insya Allah kita gak ada waktu deh ngurus-ngurus yang lain yang gak produktif, yang gak bermanfaat buat iman kita. Dan kalaupun kita berusaha, kita berbisnis, nanti arahnya nanti buat bisa di jalan Allah, di jalan Al-Quranul Karim. Gimana nih caranya ngemajuin? Habis waktu kita enter dan berkah. Quran kan berkah, hadirin. Makanya Allah mengatakan keberkahanmu di hari ini itu tergantung seberapa besar kebersamaanmu dengan Al-Quran di hari ini. Itu aja. Secara luas, dari segi baca, tadabur, mengamalkan, lalu mendakwahkan, mengajarkan, mencerdaskan, gitu hadirin. Kalau enggak subarat, jadi sebenarnya solusinya tuh udah ada di rumah kita sendiri, tapi kita enggak menoleh. Jangankan membaca, menoleh enggak. Padahal itu kunci. Istagni bima ataqallahu minal Qur'anil azim. Cukupkan diri kamu dengan Al-Quran yang Allah kasih kepada engkau. Cukupkan. Dan kalaupun kita mencari harta dalam bingkai yang sudah diatur Allah dalam Al-Quran, itu maksudnya. Bukan berarti resign dari pekerjaan, terus gak ngapa-ngapain, dan akhirnya hidupnya jadi tanggungan orang. Bukan. Tapi dalam konteks ini, dalam frame ini, gitu loh. Itu nanti otomatis syahwat duniawi kita itu berkurang, berkurang, berkurang, hadirin. Hadirin Allah muliakan, ini hal yang penting. Dan ini pelajaran, jangan apa, jangan punya mental pengen apa yang dipunyai oleh orang lain dari sisi dunia. Jangan. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, nahyur rajul an yatamanna mala sahibih. Ini bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir. La tamuddana 'ainaik, ayat ini menunjukkan larangan kepada seseorang menginginkan harta orang lain. Enggak. Harta orang lain. Ini larangan, menginginkan harta orang lain. Karena kan konsep harta di kita itu, harta itu kebutuhan, bukan tafakhur, bukan kompetisi, bukan syahwat, bukan keinginan. Tapi gimana caranya ke arah kebutuhan dan produktif. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu itu karena kita butuh sebagai sarana kita menuju akhirat. Bukan karena orang lain punya, kita harus punya. Enggak. Itu poinnya loh. Kalau kita mau, kalau kita ngincar sebuah harta atau ngincar sebuah barang atau ngincar apa, itu dalam rangka kebutuhan penunjang kita menuju akhirat. Bukan karena temen gue punya itu, sahabat gue juga udah beli, ini, bukan. nahir rajul an yatamanna ma la sahibi. Apalagi kalau kita ingin ngerampas dari dia, lebih terlarang lagi. Pengen ngambil dari dia, ya lebih terlarang lagi. Jadi jangan pernah pengen punya mental gitu. Dia punya itu tuh, gue pengen, sebatas pengen. Kecuali kalau, nah gue butuh nih yang kayak begini, biar gue bisa bertakwa. Ah itu beda, gitu lah. Itu laptop oke tuh. Ini yang gue butuhin kalau buat ngetik kajian. Ah itu. Sebatas itu aja. Bukan, di spek paling bagus, gue harus punya nih gadget kayak begini. Padahal ketika dibeli, yang dipakai juga WhatsApp-WhatsApp juga, yang lain gak dipakai juga gitu. Tapi ambisi punya yang terbaru gitu loh, dan yang lain udah punya, itu gak sehat hadirin. Dan itu dilarang sebagaimana dijelaskan Ibnu Abbas dalam ayat ini. Allah Ta'ala bisa. Nah hadirin Allah muliakan. Lalu berikutnya, setelah Allah melarang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua untuk memandang dengan decakan kagum dan sedih kalau ngelihat duniawi mereka, lihat isu diganti, isu diarahkan, isu dipalingkan atau fokus dipalingkan, wakhfid janahaka lil mu'minin, dan rendah hatilah terhadap orang-orang beriman. Nah ini hadir, wakhfid janahaka, rendahkan janah. Janah itu kalau terlak bisa berarti sayap ya. Jadi sayapnya itu direndahkan, artinya rendah hati. Wa alin liman amana, lembutlah dengan orang-orang beriman. Lihat, suruh lembut kita hadirin. Nabi kita disuruh lembut, ya apalagi kita. Suruh lembut, lembutlah dengan orang-orang beriman. Orang-orang yang beriman kepada engkau wahai Muhammad, mengikuti engkau dan mengikuti sabda engkau. Waqaribhum minka, dan bangun hubungan dekat baik dengan engkau, dan jangan keras dengan mereka. Wala taghdud alaihim, jangan keras. Ini perintah agar berlemah lembut dengan orang-orang beriman. Ini perintah untuk berlemah lembut dengan saudara kita. Jadi jangan jangan jiwa tuh jangan kasar gitu sama orang-orang beriman. Lembut gitu. Ini perintah. Ini yang lebih, ini yang manfaat. Kalau memandang harta orang gak manfaat. Yang manfaat tuh ini, rendah hati di hadapan orang-orang beriman. Alin, lembut gitu lah. Arifq, lembut. Dan bangun hubungan baik. Jangan kasar, jangan keras. Suruh lembut, lembut, lembut. Kata Nabi SAW, maka nafiku fi syain illa zana, wa manuzi'an syain illa syana. Tidaklah kelemah lembutan itu berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi itu. Dan tidaklah kelemah lembutan dicabut dari sebuah kondisi kecuali akan merusak kondisi tersebut. Akan merusak kondisi tersebut. itu memberikan dampak luar biasa, hadirin. Makanya Urwah bin Zubair mengatakan kana yuqal, dulu itu ada kaidah yang disampaikan, kaidah baku, arifku ra'sul hikmah, lemah lembut itu induknya hikmah, hadirin. Jadi hadirin Allah muliakan, lemah lembut itu induknya hikmah. Jadi kalau mau jadi orang bijak, lemah lembut. Kalau mau jadi orang bijak itu lemah lembut. Amaku ahadun fil a'mali diniya wa yatruku rifqa ila ajiz wa anqata' fayuglab. Tidaklah seseorang menekuni sebuah amalan agama, amalan akhirat, dan dia meninggalkan lemah lembut dalam mengerjakan amalan-amalan tersebut. Dia kasar gitulah diri, senantiasa keras. Ila ajiz, kecuali dia akan lemah, kehabisan bensin, kehabisan bahan waktu. Kalau orangnya kasar keras gitu, nanti akan lemah sendiri. Wan kota, dan dia akan berhenti dari amalan tersebut. Fayu gelap, dan dia akan kalah. Itu poin. Tapi ini bukan berarti tidak boleh bersikap sebaliknya secara mutlak, enggak. Tapi ini hukum asal, hadirin. Ini hukum asal. Ini hukum asal. Makanya dalam kitab Rawdatul Uqala dikatakan al-aqil yalzamu rifqa fil awqat wal i'tidal fil halat li'anna ziyadata 'ala al-miqdari fil mubtagha 'aybun. Orang yang berakal itu senantiasa bersikap lemah lembut di berbagai macam waktu dan objektif, moderat di berbagai macam kondisi, karena overdosis itu selalu aib, gitu loh. Ziyada alal miqdar, overdosis fil mubtagha, dalam hal yang kita sedang kerjakan itu selalu aib. Jadi semuanya jangan overdosis juga. Nabi kan juga pernah marah, hadirin. Tapi marahnya bukan emosi. Tapi hukum asalnya itu lemah lembut. Itu perintah, lemah lembutlah kepada orang-orang yang beriman. Ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Simple tapi gak mudah loh. Simple tapi gak mudah. Dan seringkali kita tuh terjatuh bukan dengan orang-orang beriman di luar yang jaraknya jauh, tapi kita terjatuh dengan orang-orang beriman di sekitar kita. disambut sama istri. Itu istri orang beriman bukan? Ya orang beriman, ya udah itu. Atau gak lemah lembut sama suami. Ada istri judes gitu. Suami mbak tuh orang beriman bukan? Orang beriman, ya udah. Kenapa jauh-jauh banget? Gitu lah. Oh, sama security mbak bisa senyum, sama suami mbak gak bisa senyum. Jadi kadang-kadang gitu, sama istri kasar, mas sama istri orang mas bisa lembut, kenapa sama istri sendiri kasar? Gitu. Kalau sama tetangga kok bisa lembut mbak? Kan mereka orang-orang beriman, harus kita lembut. Istri mas bukan orang beriman. Sama anak-anak kasar kadang-kadang kita. Keras. Anak-anak kan bukannya orang-orang beriman ya. Kecuali kalau dalam rangka mendidik, karena mendidik itu lebih luas. Kata kaidahnya at-tarbiyah awsa minal bir, itu kaidah. Mendidik itu lebih kompleks, lebih rumit daripada hanya sekedar berbuat baik. Jadi bisa jadi seseorang itu menampilkan sisi tegas, keras, itu hanya dalam rangka mendidik. Tapi sayang banget dia sebenarnya. Dan di sisi lain dia lembut sekali, gitu. Nah, itu beda. Tapi hukum asalnya lemah lembut. Ada orang tua ingin menggembleng mental anaknya. Jadi ini lagi fase dikeras misalnya, lagi ditugasin. Atau seorang kakak ingin menggembleng mental adiknya, jadi ini fase ditegasin, bukan dilemah lembutin. Kalau kakaknya tahu atau ayahnya tadi kalau lemah lembutin terus lembek ini, gitu. Itu dalam bab tarbiyah bisa, tapi kok masalahnya lemah lembut, gitu. Atau istri kan, gitu. Nabi kan pernah mendiamkan. Jadi itu yang perlu kita camkan. Karena seringkali kita terjatuh di orang-orang sekitar, bukan yang jauh-jauh justru. Yang jauh-jauh tuh lebih enak, lemah lembut. Enak gak sih? Orang ketemu orang cuma 5 menit, 10 menit kan enaknya. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Baik. Gimana anak-anak? Iya, ketemu cuma 5 menit. Yang repot kan yang ketemu 10 jam. Asli kita keluar itu. Yang repot kan yang ketemu 7-24 jam. Itu keluarga sendiri. Itu yang asli kita keluar. Kalau ketemu yang cuma 5 menit gitu lah. Mas tolong temenin tamu ya. Lama gak? Oh enggak. Paling saya cuma 3 menit aja. Ah, gimana kabarnya mbak? Baik, sehat, keluarga. Dalam hati 10 detik, 20 detik, 30 detik. Oh gimana lancar kesini? Macet ya? Iya biasa Jakarta. Aduh lama banget nih. Tapi 2 menit. Setelah 3 menit datang deh. Bos kita pergi, kita pamit. Oh, udah bagus, 3 menit aman. Kalau 3 menit. Tapi kalau selama nemenin 30 hari, akan kelihatan baru aslinya tuh. Jadi ini perintah lemah lembut kepada orang-orang beriman. Suruh rendah hati. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suruh rendah hati. Masa kita bisa belagu depan orang-orang beriman? Siapa kita dibanding Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu kan penting kan. Ini sosok sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi, yang paling mulia, gitu lah. Kita head to head sama sahabat beliau saja radhiyallahu ta'ala itu law anfaqta mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim aw nasifah, kata Nabi SAW. Kalau kalian berinfak emas sebesar Gunung Uhud, bayangin tuh Gunung Uhud, kalau yang belum pernah ke Gunung Uhud lah di Google Gunung Uhud tuh yang panjangnya bisa 78 kilo. Infaknya emas itu gak bisa menyaingi mudda ahadihim mudda aw nasifah satu apa dua telapak tangan digabung atau satu telapak tangan sedekah. Gak bisa nyanyiin itu. Itu baru sahabat Nabi SAW. Gimana nabinya SAW? Nah, sosok Nabi SAW disuruh rendah hati, lembut di hadapan orang beriman. Nah, kita ini siapa? Sok-sokan, angkuh misalnya. Ini kita lagi bicarain diri sendiri ya. Gak boleh kita nembak saudara kita. Ini kan evaluasi diri kita sendiri. Merasa diri tinggi, gak boleh jamaah. Kalau nabinya sallallahu alaihi wasallam disuruh merendah, kok kita yang naik? Padahal baru belajar sedikit juga. Gitu loh. Satu kitab pun belum ada yang khatam juga sebenarnya. Itu enggak pantas. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Jadi lemah lembut itu penting. Dan lebih baik fokus ke sini daripada fokus apa pengenin harta orang. Dengan kita fokus rendah hati bersama dengan orang-orang beriman, lembut dengan orang-orang beriman, dan fokus dengan Al-Quranul Karim, itu yang bisa mengobati rasa ingin kita terhadap kekayaan orang, harta orang. Padahal kalau kita punya juga gak kepake juga jamaah seringkali. Cuman ambisi aja biar gak ketinggalan. Kalau kita punya juga gak bermanfaat juga. Kalau kita punya mubazir juga. Kalau kita punya juga kita gak butuh itu kok. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.